الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل حديثنا عن هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة المباركة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد أشرت إلى أن من جملة هدايات سورة الفاتحة هدايتها إلى الإيمان باليوم الآخر، ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين والآخرين. وأشرت إلى أن هذه السورة الكريمة دلت على ذلك اليوم من وجوه من الدلالات، وبخاصة في قوله مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب، فيوم الدين أي يوم الحساب، وهذا اسم من أسماء اليوم الآخر. واليوم الآخر له أسماء عديدة باعتبار الأحوال والأهوال والأمور التي يلقاها الناس في ذلك اليوم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah, diserahkan ketundukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui bahwasanya sungguhnya tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali yang Allah ajarkan kepada kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan agar ilmu yang kita peroleh bisa kita amalkan sehingga ilmu tersebut menjadi hujjah bagi kita yang akan bela kita di akhirat kelak, dan tidak menjadi la hujjatan alaina, dan tidak menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita ya, dari faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Itu surat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, dan saya telah mengisyaratkan bahwasanya di antara faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah yaitu bahwasanya surat Al-Fatihah mengingatkan kita akan adanya hari kiamat, hari yang sangat agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari al-awwalin wal akhirin, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh juga telah menjelaskan bahwasanya penunjukan surat ini terhadap adanya hari kiamat, terhadap iman, terhadap hari akhir, ada beberapa dalil, beberapa penunjukan. Dan yang khususnya ditunjuki oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang menguasai hari pembalasan. Karena ad-din maknanya adalah yaumul hisab, yaumul jaza. Ad-din adalah hari perhitungan dan juga hari pembalasan. Sebagaimana setelah Syekh jelaskan bahwasanya hari kiamat, yaumul akhir memiliki nama-nama yang bermacam-macam, yang setiap nama menggambarkan akan kondisi yang sangat dahsyat yang dialami oleh manusia tatkala itu ya. Setiap nama dari hari kiamat menunjukkan kondisi yang sangat dahsyat yang dialami oleh dihadapi oleh manusia tatkala itu. Wa fi dhalika al-yawm al-'azim yajma'u Allahu jami'a al-'ibad. Kama qala subhanahu wa ta'ala la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi. وكما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، كما قال جل وعلا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون فالكل مجموع إلى ذلك الميقات العظيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ولن يتخلف عن هذا الجمع أحد من هلكوا في أجواء الفضاء ومن ضلوا في أعماق الأرض ومن أكلتهم الطيور والسباع الكل سيجمع ولا مفر قال الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقال سبحانه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وسيجمعون على أرض غير هذه الأرض قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأرض التي يجمع عليها الناس ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد أي على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخور وليس فيها علامة سكنة أو بناء ويجمعون حفاة لا نعال عليهم عراة لا لباس عليهم غرلا أي غير مختونين بهما أي ليس معهم من الدنيا شيء ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض وفي المسند عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما ثم سألوه عن معنى قوله بهما قال أي ليس معهم من الدنيا شيء Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut, hari kiamat, hari yang sangat agung, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk, seluruh hamba-hamba Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, tidak ada keraguan dalam hal ini. Allah juga menegaskan dalam ayat yang lain, يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ Hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kalian seluruhnya. Pada hari tersebut, hari perkumpulan. Itu pada hari kiamat dan itulah hari taghabun. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُعُ لَهُ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودِ Itu adalah hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hari yang akan disaksikan. Dan tatkala Allah mengumpulkan manusia seluruhnya, ya, maka seluruhnya akan datang, baik awal manusia yang pernah hidup di atas muka bumi sampai akhir manusia yang pernah hidup, seluruhnya. Al-awwalun wal-akhirun, seluruhnya terkumpulkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguhnya seluruh orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang akan terakhir seluruhnya akan terkumpulkan pada hari yang telah ditentukan waktunya. Dan tidak seorang pun yang akan luput dari kumpulan tersebut. Seluruhnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang hilang tatkala mungkin di udara, mungkin di atmosfer atau di ruang hampa hilang. Demikian juga orang-orang yang terjebak atau hilang di kedalaman bumi, ya. Semua yang ada yang pernah hidup di atas muka bumi akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang-orang yang pernah dimakan oleh burung buas atau pernah dimakan oleh binatang buas, seluruhnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa luput dan tidak bisa lari dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami akan mengumpulkan mereka seluruhnya. "Falam nughadir minhum ahada," dan kami tidak akan menyisakan seorang pun. Tidak ada seorang pun yang terluput. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam ayat yang lain, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kalian berada, ya, maka Allah akan mendatangkan kalian seluruhnya, kata Allah. Seluruhnya, ya, baik yang dimakan binatang buas, yang sudah dimakan burung buas, baik yang hilang di daerah yang jauh maupun tenggelam dalam bumi, semuanya akan didatangkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah. Apa kata Allah? "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda." Kata Allah, seluruhnya yang ada di langit maupun yang ada di bumi akan datang menemui Ar-Rahman, akan datang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai hamba. "Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda." Allah telah mengumpulkan mereka seluruhnya. Allah telah menghitung mereka seluruhnya. "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan seluruhnya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersendirian. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia seluruhnya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, dikumpulkan pada hari itu di atas sebuah dataran bumi yang bukan bumi yang sekarang sedang kita pijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahar." Hari di mana bumi akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Langit-langit pun akan diganti dengan langit-langit yang lain, ya. "Wa barazu lillahil wahidil qahar," dan seluruhnya akan keluar dari kuburan mereka, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak menjelaskan tentang bagaimana sifat bumi tersebut. Bukan bumi yang sedang kita pijak sekarang ini, bumi yang nanti akan Allah buat menggantikan bumi yang sedang akan kita pijak ini, di mana Allah mengumpulkan seluruh manusia di atas bumi tersebut. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydha afra ka kursatin naqiyyi laisa fiha 'alamun li ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di atas sebuah bumi yang putih, yang tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ya, seperti logam yang bersih, yang tidak ada tanda-tanda sama sekali, ya. Seperti bulatan yang bersih, tidak ada tanda sama sekali. Yaitu di atas dataran yang datar, bumi yang datar, tidak ada ada gunungnya, tidak ada lembahnya, datar, ya. Tidak ada bebatuan dan tidak ada tanda tinggal seorang pun. Tidak ada tanda, oh ini rumah si fulan, tidak ada, atau ini bangunan si fulan. Bumi yang datar, putih, bersih. Tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Itulah bumi di mana, atau dataran yang akan kita dikumpulkan seluruhnya pada hari kiamat kelak. Kemudian bagaimana kondisi manusia tatkala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu. Uratan, dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai pakaian sama sekali. Ghurlan, dalam keadaan belum disunat. Buhman, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Itulah kondisi manusia tatkala dibangkitkan dari kuburan mereka dan dikumpulkan oleh Allah pada padang mahsyar pada hari tersebut. Dalam sahih hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan." Sungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dan dalam keadaan belum disunat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami memulai penciptaan, di awal penciptaan kami mengulanginya. Ya, kami mengulanginya. wa'dan alaina innakunna fa'ilin. Ini adalah janji kami dan kami akan melakukan janji kami tersebut. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Sungguhnya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat dan dalam keadaan belum disunat. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, apakah manusia dikumpulkan seluruhnya, laki-laki dan perempuan? Bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain? Bukankah wanita akan melihat aurat lelaki dan bukankah lelaki akan melihat aurat wanita dan sebaliknya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya sangat dahsyat. Perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak akan sempat melihat aurat orang lain. Dalam hadis juga yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Unais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allahu al-khalaiq yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk pada hari tersebut, pada hari kiamat, dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, dalam keadaan telanjang bulat, ghurlan, dalam keadaan belum disunat, ghairu makhtunin, buhman, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma buhman ya Rasulullah?" Apa itu buhman ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, buhman tidak bawa apa-apa. Tidak ada satu harta pun yang dibawa, tidak ada satu rupiah pun yang dibawa. Semua datang dalam keadaan kosong, datang dikumpulkan oleh Allah pada hari yang sangat agung tersebut. وفي ذلك اليوم أيها الإخوة المستمعون تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل فلا ظل في ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن فمن مستظل بظل العرش ومن مضح بحر الشمس أي ظاهر قد صهرته واشتد فيها كربه وأقلقته وقد ازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضهم بعضا واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش قد اجتمع عليهم في موقفهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم من السعادة والشقاء فمنهم من يبلغ العرق من منكبيه وحقويه ومنهم إلى شحمة أذنيه ومنهم من قد ألجمه العرق إلجاما نسأل الله العافية والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم رواه البخاري وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كقدر ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Para pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, pada hari tersebut, pada hari itu, maka matahari akan turun mendekat dengan manusia sampai dekat kedekatannya hingga ukuran 1 mil. Dan tatkala itu tidak ada naungan kecuali naungan Arsyur Rahman, kecuali bayangan dari naungan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada yang berlindung di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang tidak bisa berlindung di bawah naungan arsy dan terkena langsung sengatan matahari. Kemudian dia akan merasa berat dengan sengatan tersebut dan semakin besar penderitaannya. Apalagi tatkala itu seluruh manusia dalam keadaan ramai, dalam keadaan berkumpul, bahkan saling merasa terjepit, saling mendorong satu dengan yang lainnya. Bahkan leher-leher ini terasa kering, terasa terputus. Kenapa? Karena rasa haus, rasa dahaga yang sangat amat pada hari tersebut. Kenapa? Karena pada hari tersebut terkumpulkan panas matahari yang sangat panas sekali. Demikian juga nafas yang sangat panas yang keluar dari mulut mereka. Kemudian pula ramainya tubuh manusia yang saling berhimpit dan berdesak-desakan. Maka tatkala itu air keringat pun keluar dari tubuh mereka, memenuhi muka bumi ini. Kemudian ada di antara mereka yang air keringat tersebut naik sampai ke kaki-kaki mereka. Sesuai dengan ukuran mereka dan ketakwaan mereka. Termasuk sesuai dengan ukuran kebahagiaan mereka dan penderitaan mereka. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai mencapai dua pundaknya. Dan ada yang sampai pada dua pantatnya. Dan bahkan ada di antara mereka yang keringatnya sampai di daun telinganya. Bahkan ada di antara mereka yang keringatnya sampai masuk ke mulutnya. Seakan-akan seperti dikekang dengan tali kekang. Seperti tali kekang yang mengekang kuda atau unta. Sampai pada mulutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Dan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an." Pada hari tersebut, pada hari kiamat, manusia mengeluarkan keringat mereka. Sampai-sampai keringat mereka memenuhi bumi sejauh 70 dhira', ya. Memenuhi bumi. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Bahkan keringat mereka sampai mengekang mereka, bahkan di antara mereka keringatnya sampai kepada telinga-telinga mereka. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudunas syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kaqadri mil." Pada hari tersebut matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk dekat dengan manusia. Sampai jarak antara manusia dengan matahari hanya 1 mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia, ya, dalam menghadapi keringat yang berkucur dari tubuh mereka sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Waminhum man yakunu ila rukbataihi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke lutut mereka, lututnya. Waminhum man yakunu ila huqwaihi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai di pantatnya. Waminhum man yuljimuhul araku iljaman. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya terus mengucur dan naik sampai-sampai seperti kekangan tali unta sampai kepada mulutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berisyarat kepada mulutnya. أيها الإخوة المستمعون، ويكون وقوف الناس في يوم مقداره 50,000 سنة. قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويهون الله أمر الوقوف على أهل الإيمان، نسأل الله الكريم من فضله. ففي المستدرك للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، ويظلهم الله سبحانه في ظله الظليل يوم لا ظل إلا ظله، ويقول سبحانه في ذلك الموقف العظيم: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Para ikhwah sekalian, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari tersebut, hari yang sangat dahsyat tersebut, maka orang-orang pun berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkaranya. Hari yang ukurannya satu hari seperti 50 ribu tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Para malaikat dan ruh naik ke Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana ukurannya seperti 50 ribu tahun. Dan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha." Tidaklah seorang pemilik emas atau pemilik perak yang tidak menunaikan haknya, yaitu tidak membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat dari emas atau dari perak, "illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safa'ih min nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam." Maka pada hari tersebut akan dibuat lempengan-lempengan yang terbuat dari api, kemudian dipanaskan lempengan-lempengan tersebut di pada api neraka jahannam. "Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu." Maka orang tersebut yang tidak mengeluarkan zakat tadi, pemilik emas, pemilik perak yang tidak mengeluarkan zakat, maka akan disetrika dengan lempengan tersebut, lempengan yang sangat panas, baik apa namanya lambungnya maupun kepalanya, pelipisnya maupun pundaknya, seluruhnya disetrika dengan lempengan yang sangat panas tadi yang telah dipanaskan di api neraka. "Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Setiap lempengan tersebut dingin kembali dipanaskan lagi dan terus ya dibuat setrika untuk menyetrika orang tersebut, dan terus diulang-ulang pada hari di mana, kata Rasulullah SAW, hari di mana sehari ukurannya seperti 50 ribu tahun. "Hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar." Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya di antara hamba-hambanya, maka pemilik emas yang tidak bayar zakat ini akan melihat jalannya. Kalau dia tidak ke neraka, maka dia akan ke surga. Namun, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat tersebut, hari penungguan, matahari jaraknya 1 mil, keringat yang bercucuran, hari yang sangat mengerikan, ya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan perkaranya bagi orang-orang yang beriman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita ya kemudahan tersebut pada hari yang sangat dahsyat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Al-Mustadrak, yaitu dari Al-Imam Hakim pemilik kitab Al-Mustadrak, dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul qiyamati 'alal mu'minin ka qadri ma baina adh-dhuhri wal 'ashr." Hari kiamat bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ukuran antara zuhur dengan asar. Hanya sebentar. Tidak terasakan seperti 50 ribu tahun, tetapi ukurannya 50 ribu tahun tadi dibuat ringan bagi kaum mukminin, seakan-akan mereka hanya menunggu antara zuhur dengan asar. Kemudian pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala ya menaungi orang-orang yang Allah cintai ya dengan sebuah naungan, yaitu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata pada hari tersebut, hari yang sangat agung tersebut, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? "Al yaum udhulluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari yang sangat dahsyat ini aku akan menaungi mereka. Aku akan membuat rindang mereka, membuat mereka berteduh di bawah naunganku, ya. Di mana hari tidak ada naungan kecuali naunganku. وفي ذلك اليوم يفزع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في القضاء والحكم بين العباد. فيعتذرون إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه يقول أنا لها. فيذهب ويخر ساجدا تحت العرش لرب العالمين ويفتح الله عليهم محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وحينئذ يجيء الرب جل وعز للفصل بين العباد كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أيها الأخ الموفق، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. فتفكر في هذا اليوم الذي يوصف لك وفي هذا الحال الذي حدثت عنه وأعد له عدته، وعليك بتقوى الله فإنها خير زاد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين، وأعاذنا جميعا من خزي يوم الدين، وجعلنا بمنه وكرمه يوم الفزع من الآمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut, pada hari yang sangat mengerikan tersebut, hari yang sangat dahsyat tersebut, maka orang-orang seluruhnya akan pergi menuju para nabi. Mereka minta syafaat, minta agar disegerakan Allah datang agar segera memutuskan perkaranya. Kenapa para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari tersebut hari yang sangat genting, hari yang sangat dahsyat, penungguan yang sangat penuh dengan penderitaan. Bagaimana tidak matahari jaraknya 1 mil. Penungguan yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Maka orang-orang pun segera menuju nabi, para nabi. Dari Nabi Adam dan seluruhnya, mereka datang minta kepada para nabi agar memberi syafaat kepada mereka agar Allah segera datang memutuskan perkaranya. Namun seluruh nabi menolak. Seluruh nabi ya'tazirun. Seluruhnya menolak, tidak mampu untuk beri syafaat. Kecuali nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik, ya, rasul yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi pun berkata, ana laha, saya akan beri syafaat. Kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi, kemudian dia pun sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa taala, sujud kepada Allah subhanahu wa taala, kemudian muji Allah subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah dibukakan kecuali kepada nabi. Tidak pernah pujian-pujian tersebut disebutkan oleh seorang pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada nabi untuk muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat indah yang tidak pernah nampak pada sebelumnya. Nabi terus sujud, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat Allah Subhanahu wa taala agar segera memutuskan perkara manusia tatkala itu. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Mintalah maka engkau akan diberi permintaanmu. Washfa'tu syafa', berilah syafaat maka engkau akan diberi syafaat. Maka tatkala itu datanglah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datanglah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini untuk memutuskan perkara di antara para hamba. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Maka datanglah Rabb engkau dan demikian juga datang para malaikat bersaf-saf, berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut didatangkan neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Maka pada hari tersebut setelah Allah datang memutuskan perkaranya, telah nampak neraka jahannam di hadapan manusia, maka setiap manusia akan ingat, ya. Akan ingat apa yang telah mereka lakukan, akan ingat kesalahan-kesalahan yang mereka telah lakukan. Wa anna lahu dzikra, maka tidak ada faedahnya tatkala itu. Ingatan mereka tidak ada faedahnya, sudah terlambat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia akan berkata, setiap manusia akan berkata, coba kalau saya dulu banyak beramal tatkala masih hidup. Namun penyesalan yang sudah tidak ada faedahnya pada hari tersebut. Oleh karenanya para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan seorang penyair, tadzakkar yauma ta'tillaha farda, ingatlah hari di mana engkau akan datang menemui Allah dalam keadaan bersendirian. Waqad nusibat mawazinul qada, dan pada hari itu telah ditegakkan timbangan-timbangan yang akan menimbang amalan-amalan engkau. Wahuttikatis suturu anil ma'asi, dan seluruh tirai yang menutup maksiat-maksiat yang kau lakukan selama ini di dunia akan terbuka. Seluruh tirai akan terbuka. Semua maksiat yang kau lakukan akan nampak pada hari itu. Waja'a dzambu munkashifal ghita'i. Dan pada hari itu maka akan nampak seluruh dosa dalam keadaan terbuka tutupnya. Hari yang sangat mengerikan. Hari di mana kita akan dipermalukan dengan seluruh maksiat yang pernah kita lakukan. Tatkala tidak ada yang melihat, tatkala itu semuanya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah hari tersebut. Hari yang sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh, hari yang sangat mengerikan. Ya. Hari yang sebagaimana telah tadi kita dengarkan sendiri bagaimana dahsyatnya. Maka persiapkanlah diri kalian untuk bertemu dengan hari tersebut. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan hari yang sangat dahsyat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Hendaknya kalian takut kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada Allah, akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita dan menjadikan para pendengar sekalian termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penderitaan pada hari tersebut, hari yang sangat dahsyat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya menjadikan kita dan menjadikan seluruh para pendengar sekalian agar mendapatkan keamanan pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Naam jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadhar an-nafi'ah. Demikian ikhwatal Islam, sebuah gambaran dari kengerian di hari akhir nanti, sebuah pembahasan yang tentunya patut menjadikan setiap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, berikut kami akan berikan kesempatan untuk Anda menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada beliau Hafizahullah. Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon yang sudah masuk, ada Ibu Nia di Jakarta. Halo, silakan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam, silakan. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan bahwa pada hari kiamat akan berhembus angin sepoi-sepoi untuk mengambil ruh atau nyawa-nyawa orang yang beriman. Dan hari kiamat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat dosa. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu benar hadis. القيامه تاتي الريح يعني وتاخذ ارواح المؤمنين ولم تقم يوم ساعه الا على الكافرين صحيح. جاء في حديث ليس كما ذكرت في يوم القيامه وانما لعلها ارادت في اخر الزمان، فهذا جاء فيه حديث ثابت انه في اخر الزمان يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا فتقبض كل روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، والحديث في هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya menjelaskan bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih, akan tapi peristiwanya terjadi bukan pada hari kiamat, akan tapi di akhir zaman menjelang tibanya hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus mengirim angin yang akan mencabut nyawa setiap mukmin dan setiap mukminah, sehingga tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang paling buruk di atas muka bumi ini. Dan pada saat itulah kemudian tegaklah hari kiamat, di mana bumi akan bergonjang-ganjing dan langit akan terbelah, dan itulah tiba hari kiamat. Adapun bahasan kita adalah hari setelah manusia dibangkitkan dari kuburannya. Naam jazakumullahu khairan ya Syekh wa ahsanallahu ilaikum. Berikut kami angkat dari penanya, ada Abu Salman di Kalimalang, kami persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum ya Syekh. Saya mau tanya tentang apa namanya, apakah dosa-dosa manusia yang Allah telah ampuni di dunia akan tetap diperlihatkan di yaumul akhir nanti? Dan saya minta agar saya mendoakan kami semua untuk istiqomah di dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuju doa mina Syekh lana jami'an hatta daiman ala al-istiqamah, kun ala al-istiqamah daiman. Wa su'al hal adzunubuna allati qad ghafarallahu lana hal aidan yani satukshaf lana yawm al-qiyamah. Awalan as'al Allah 'azza wa jall lana jami'an al-istiqamah ala siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim وجنبنا الزلل ولا تزغ قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. والذنب الذي تاب منه العبد لا يدخل في الذنوب التي تهتك ويكشف سترها يوم القيامة، فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته إلى الله عز وجل. Pertama Syekh mendoakan bagi kita seluruhnya ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk menempuh jalan siratal mustaqim di dunia ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menggelincirkan kita dari jalan tersebut, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hati kita dan tidak menggelincirkan hati kita setelah hati kita mendapatkan hidayah. Saya menjelaskan bahwasanya dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba telah bertobat dari dosa tersebut, maka tidak akan dinampakkan pada hari kiamat kelak ya. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', bahwasanya barang siapa yang bertobat dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosanya. Jazakumullah khairan ya Syekh. Kemudian pertanyaan yang berikutnya kami angkat dari pesan singkat kembali dari Pak Ato di Pasar Minggu. Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah menghadirkan hati kita agar senantiasa takut akan kengerian hari kiamat, dan saat ajal tiba, saat ini kadang terasa dalam diri kita bahwa merasa takut untuk mati. Bagaimanakah hal ini atau rasa takut yang dihadapi melihat kengerian di hari kiamat ini bisa menjadikan kita siap untuk cabut nyawanya kapan saja? Demikian Ustaz, jazakallah khairan. سيقول بعد ما سمعنا هذه المحاضرة يعني يحصل في الكل بنا خوف، نخاف أن نموت الآن. الآن ليس لنا إعداد والاستعداد للقاء هذا اليوم الشديد والعظيم. فنرجو نصيحة من الشيخ حتى يعني نكون دائما على الخوف والاستعداد التام للقاء اليوم العظيم. هذا مما يؤكد حاجة العبد دائما إلى الموعظة والتذكير، وأن يزجر نفسه بالقرآن وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا اعتنى العبد في هذا الجانب صلح قلبه بإذن الله، وإلا فإن الصوارف التي تلهي الإنسان وتشغله عن اليوم الآخر كثيرة جدا، وما أحوج العبد إلى دوام المذاكرة والاستذكار لهذا اليوم العظيم وحسن التهيؤ والاستعداد له، والله وحده المستعان. Saya menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan akan menekankan akan butuhnya seorang hamba untuk senantiasa mendengar mau'idhah ya, nasihat-nasihat dan peringatan, nasihat-nasihat dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari yang sangat dahsyat ini. Jika seorang hamba memberikan perhatian khusus terhadap sisi ini, yaitu perhatian tentang hari kiamat, dan selalu mengingatkan dirinya akan hari tersebut, bahwasanya dia akan bertemu dengan hari tersebut, maka niscaya hatinya akan bersih, hatinya akan baik. Karena saya mengingatkan, terlalu banyak perkara-perkara yang memalingkan seorang dari mengingat hari ini. Banyak sekali perkara yang melalaikan kita di dunia ini sehingga kita lalai dari hari yang sangat agung ini. Maka hendaknya senantiasa mengingatkan dirinya dengan mendengarkan mau'idhah dan mengingatkan tadzkir, peringatan, agar senantiasa hatinya hidup dan ingat akan hari yang sangat dahsyat ini. Jazakallah khairan ya Syekh wa ahsanallahu ilaikum. Ini juga merupakan jawaban untuk begitu banyak pertanyaan yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada saudara Fahri di Serpong, Tangerang. Kami persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Syekh mau nanya, apakah orang-orang kafir saat itu juga dihisab atau dia langsung masuk ke neraka tanpa hisab gitu? Terus apakah kalau memang dihisab, jika dia pernah dizalimi sama seorang muslim gitu ya, apakah bisa menuntut haknya pada saat itu gitu, sehingga mungkin bisa meringankan bebannya dia pada saat hari itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يحاسبون في ذلك اليوم ولا يدخلون النار غضب. ثم المسلم الذي يحاسب في القضاء بين العباد، هل إذا أخذ حقه من شخص آخر خفف عنه في ذلك اليوم؟ الثاني إيش؟ يعني المسلمون بينهم يعني قضاء بينهم ربما الشخص أخذ حقه من شخص آخر هذا يفيد في ذاك اليوم يعني سوف يخفف عنه بعد ذلك. أولا فيما يتعلق بالكفار فشأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا, وذلك أن ما عندهم من أعمال صالحة تكون هباء, والكفر بالله محبط للعمل مبطل له. والقصاص يوم القيامة ينفع المظلوم نفعا عظيما, لأن القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات, يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم, وإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. ولا شك أن هذا يفيد المظلوم. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير, وأسأله عز وجل أن لا يخزينا يوم يبعثون, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, وأن يصلح لنا شأننا كله, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan adapun orang-orang kafir, maka sebagaimana disebutkan yaitu fala yuqimuna lahum yaumal qiyamati wazna, yaitu pada mereka sama sekali tidak akan diperhatikan amalan mereka dan tidak akan ditimbang amalan mereka. Kenapa? Karena seluruh kebaikan yang mereka lakukan habaan manthura, tidak ada nilainya, seperti debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena kekafiran kepada Allah akan membatalkan seluruh amalan. Kekafiran kepada Allah akan membatalkan seluruh amalan. Adapun di antara kaum mukminin, maka ada kisos, ya. Dan kita tahu bahwasanya kisos itu akan bermanfaat. Dan kisos pada hari tersebut bukan dengan harta, ya, bukan dengan fulus, bukan dengan emas dan perak, akan tapi antara kebaikan dan hasanat dan sayyiat, kebaikan dan keburukan. Maka orang yang zalim, ya, akan diambil kebaikannya dan diserahkan kepada orang yang berbuat yang telah dia zalimi. Kebaikan orang yang zalim akan diambil dan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Ya, jika kebaikan si zalim telah habis, maka orang yang dizalimi keburukannya akan diambil dan dipikulkan kepada orang yang berbuat zalim. Hari tersebut hari di mana tidak ada harta dan tidak ada emas dan tidak ada perak. Demikian saja para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Syekh pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita pada hari tersebut, agar Allah tidak menghinakan kita pada hari tersebut, hari yang tidak bermanfaat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, akan tapi orang yang datang menemui Allah dalam keadaan hati yang bersih. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.